Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, memulai hari dengan sesuatu yang penuh barokah. Sebelum kita bekerja, kita memohon kepada pemilik alam semesta ini. Kita mendekatkan diri dahulu, memelas, mengharapkan kasih sayangnya. Dan inilah salah satu kebiasaan yang harus kita lestarikan. Bagaimana memulai hari dengan zikir, dengan ta'lim, tahlil, tahmid, dan sebagainya. Justru beruntunglah orang-orang yang menjadikan pagi harinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan kali ini, karena kita sudah berada di bulan Syaban, kita membahas tema yang mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita di waktu-waktu yang lalu, yang Allah perkenankan kita, diberikan kita ampunan oleh Allah, dibukakan jalan bagi kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini masih seputar berhubungan dengan fikul usrah, namun dihubungkan dengan Ramadan. Kali ini pembahasan kita adalah Ramadan Syahrul Ainiyah, Ramadan sebagai bulan keluarga. Namun sebelum kita bahas ini, penting untuk kita pahami bahwa ayat-ayat tentang Ramadan yang sering kita bahas atau sering kita baca di dalam surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 183 sampai 187, sejatinya memuat tentang empat hak yang wajib kita penuhi selama Ramadan. Apa saja empat hak itu? Hak pertama adalah hak Allah sebagai yang utama. Allah memulainya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Waalaikumsalam. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan kata lain, bahwa hak Allah itu menjadi prioritas pertama. Ya, ayat ini sudah sering kita dengar, ya, sudah pada mafhum lah. Sudah pada hafal insyaallah ayat 183 ini. Ini ayat gacoan biasanya kan. Bahkan kalau sudah hafal ayat ini insyaallah siap jadi khatib selama Ramadan, ya, selama tarawih. Hak Allah menjadi prioritas pertama. Yang kedua, hak yang harus dipenuhi selama Ramadan adalah hak masyarakat, khususnya hak kaum fakir miskin dan du'afa. Allah sebutkan di dalam ayat 184 ketika menceritakan tentang tentang para musafir dan orang-orang yang sakit. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kemudian Allah katakan wala ladina yutikuna fidyatun tu'amu miskin. Yang tidak mampu membayar puasa disebabkan sakit disebabkan dia dalam safar, maka dia wajib memberi makan orang miskin, atau disebut dengan fidyah. Dalam konteks inilah kita memahami ada hak masyarakat. Jadi Ramadan pertama hak Allah, yang kedua adalah hak masyarakat. Dalam hal ini adalah kaum fakir miskin dan du'afa. Disinilah kejelian kita nanti selama Ramadan memandang. Jangan sampai buka puasanya paling mewah, tetangga ya, buka puasa sama enggak puasa, sama di bulan yang lain sama aja. Ya sama-sama enggak ada apa-apa. Nah ini juga jadi perhatian kita ya. Yang ketiga, hak diri. Jadi hak Allah, hak masyarakat, yang berikutnya hak diri. Diri kita punya hak yang Allah sebutkan, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di mana kita diminta untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Diri kita punya hak memohon. Siapa-siapa yang mengalami kesulitan, maka momentum Ramadan adalah momentum bersungguh-sungguh dalam doa. Dan doa yang dikabulkan adalah doa yang sungguh-sungguh, layaknya proposal. Maka proposal saja kalau ditulis sekena hati ya, memohon apa, tidak dihias, tidak jelas struktur kalimatnya, ya niscaya ditolak. Nah, bagi yang belum nikah ya, yang jomblo, mohonnya nanti. Ya, dari sekarang udah mohon, tapi Ramadan minta. Ya, yang belum punya rumah ya, ada malu ya, keong aja udah punya rumah gitu ya, dari kecil kita enggak punya. Insyaallah ada kalau mintanya sungguh-sungguh. Ya, hak diri. Nah, yang keempat inilah yang kita bahas, di mana adalah hak keluarga diwakili oleh pasutri, diwakili oleh pasangan kita. Di dalam surat Al-Baqarah 187, ukhilla lakum lailatas syiami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan bercampur, melakukan rafath, dalam hal ini adalah berjima dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini sebagai pengingat bagi kita di tengah kegiatan kita memburu keberkahan selama Ramadan. Dimulai dari kita berpuasa, tilawah, tarawih, kemudian kita berikan hak masyarakat dengan zakat, infak, dan sedekah, kemudian kita banyak berdoa, Allah ingatkan ada hak keluarga. Dalam hal ini adalah hak pasangan. Dalam hal ini bagi suami hak istri. Diingatkan oleh Allah bahwa jangan sampai berpikiran yang berbeda. Sebab ada orang yang justru ketika Ramadan berpikirnya adalah justru dia tidak menyentuh sama sekali istrinya. Ya. Tidak ingin berhubungan dengan istrinya. Ya. Dia bilang bahwa maaf sayang, Ramadan ini aku offline dulu. Jangan. Ya justru sunnahnya adalah, makanya para ulama menyebutkan salah satu sunnah ibadah yang tinggi nilainya juga dalam Ramadan adalah berhubungan intim dan pasangan. Bukan sekedar karena nilai hubungan intimnya, namun adanya kedekatan, interaksi fisik antara suami dan istri. Ini harus dipahami. Wajarlah kalau seorang sahabat, ulama dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar memiliki kebiasaan unik ya, disebutkan oleh Imam Tabrani dan kitab Mujam Kabir ya, apa kata beliau, rabbana ibnu Umar aftar al jima', Ibnu Umar itu selalu berbuka puasa dengan berhubungan intim ya. Iftarnya dia itu adalah berhubungan intim ya, iftar alternatif. Jadi bagi para suami, kalau istri enggak masak kolak pisang enggak masalah, korma nggak ada nggak masalah, air nggak ada nggak masalah, yang penting ada kamu. Ini dilakukan oleh seorang ulama sahabat ya. Ketika beliau ditanya kenapa kau lakukan ini, jawabannya sangat menarik, karena aku teringat dari ayat ini. di mana aku diingatkan untuk berikan hak pasangan agar pada Isa aku punya hak Allah lebih banyak. Dan jadilah Ramadan ini sebagai bulan untuk pengokohan keluarga. Sebab kenapa bula dari pasangan? Hampir semua masalah rumah tangga bermula dari konflik antar pasangan. Anak-anak yang kena narkoba, anak-anak yang pornografi, ternyata bermula dari mana? Rusaknya keluarga. Itulah kenapa saya sering ingatkan, amalan terbaik setan itu adalah merusak rumah tangga, dalam hal ini menceraikan pasangan. Ya, dalam sebuah hadis disampaikan bagaimana iblis mengumpulkan seluruh pasukannya di atas singgasananya di atas air. Kemudian masing-masing pasukannya ditanya, "Madza taf'alun?" Apa yang telah kalian kerjakan? Ya. Kemudian masing-masing mengatakan, satu pasukannya setan bilang satu. Setan bilang, "Saya telah membuat seorang marah dan membunuh temannya." Maka iblis mengatakan kepada pasukannya, "Ma sanata syai'an, itu belum seberapa." Ternyata amalannya yang dianggap luar biasa ini dianggap belum seberapa. Kemudian ditanya lagi, ya, ketika ada satu orang ditanyakan, ya, apa yang telah kamu lakukan? Satu setan ini ditanya, apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab bahwa saya telah membuat seseorang minum minuman keras. Ternyata masih dianggap oleh iblis biasa. Ma sunata syai'an. Begitu ada satu pasukannya mengatakan, satu setan bercerita, saya telah membuat seorang suami menceraikan istrinya. Dan istri menggugat cerai suaminya, maka iblis memuji dengan kalimat, ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. Tiga kali dipuji oleh iblis, kamu luar biasa, hebat benar, ini pasukanku yang paling dahsyat. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya berdasarkan hadis ini mengatakan bahwa inilah amalan terbesar setan, prestasi terbesar setan, yaitu merusak rumah tangga, dengan kata lain menceraikan pasangan. Maka jangan berpikir bahwa perceraian itu sesuatu yang halal, tapi dengan kata lain kita bisa jadi menggembirakan setan dengan adanya perceraian tersebut. Kenapa demikian? Sebab suami istri yang konflik, dampaknya kemana-mana. Rumah tangga yang rusak, dampaknya kemana-mana. Anak, ya, anak yang kena narkoba, coba tanya sama anak yang kena narkoba itu, apakah karena sistem politik? Tanya mereka, kenapa kamu jadi pengedar narkoba? Oh, karena sistem politik kita gak stabil. Enggak. Tanyakan kepada anak-anak yang jadi korban pornografi itu, ya, mereka pecandu pornografi, ya, kenapa mereka jadi pecandu pornografi? Apa ditanya? Karena sistem ekonomi kita kapitalis. Enggak, jawaban mereka, rumah tangga gue berantakan, bapak gue, keluarga gue berantakan, bapak gue, ibu gue berantem mulu, gue gak betah di rumah. Disinilah kenapa Ramadan jadi momentum untuk perbaikan keluarga. Ditandai dengan apa? Suami istri melakukan harmonisasi. Makanya ada hak pasangan yang tak boleh diabaikan, di mana Allah katakan, wa atidzal qurba haqqahu, berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Itulah kenapa kebaikan seorang manusia ternyata diukur dari keluarga terdekatnya. Ya, belumlah disebut sebagai pejabat yang baik kalau anak dan istri tidak merasakannya. Belumlah disebut sebagai tokoh yang baik kalau anak dan istri tidak merasakannya. Sebab Rasul sudah mengatakan, khairukum khairuli ahlikum wa ana khairuli ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama keluarganya, dan aku paling baik sama keluargaku. Rasul itu paling baik sama keluarganya. Tanyakan kepada istri-istri Rasulullah, dia akan mengatakan bahwa Rasul ini suami yang luar biasa. Tanyakan kepada anak-anak Rasulullah, mereka akan menjawab, Rasulullah sebagai ayah yang hebat. Tanyakan kepada pembantu Rasulullah, Anas bin Malik, maka Anas akan mengatakan bahwa Rasulullah adalah majikan yang terbaik. Keluarga mendapatkan manfaat. Baik. Itulah kenapa momentum Ramadan kita jadikan sebagai usaha harmonisasi. di mana dimulai dengan memberikan hak pasangan yang lebih utama daripada hak anak. Ya, kenapa demikian? Ini yang sering saya sampaikan. Ada tiga jenjang kita kalau ingin jadi orang tua hebat. Jenjang kita kan biasanya seputar parenting. Yang pertama adalah, jenjang pertama kalau ingin jadi orang tua hebat adalah beres dengan masalah diri sendiri. Dengan kata lain adalah dia meninggalkan trauma masa lalu. Diasuh dengan bapak yang kasar, ibu yang kasar. Kalau pengen jadi orang tua hebat, pertama membuang sisa-sisa pola asuh di masa lalu. Sebab ada yang rajin ikut seminar parenting, ada jamaah saya itu rutin banget, setiap kajian saya datang. Tapi maaf, kau udah marah sama anaknya, gak segan-segan tuh per ibu-ibu jatuhin anaknya di lantai dua ke anak tangga. Tapi ibu nyesel, nangis, ustaz kenapa gitu. Padahal dia rajin, karena masih ada tuh di alam bawah sadar dia pelajaran dari pola asuh ibunya. Kalau marah, lempar. Kalau ini, dorong. Jadi dia gak bisa lepas. Makanya sebelum jadi orang tua hebat, beresin diri dulu nih. Kita kalau bapak-bapak di sini pengen jadi orang tua hebat, tapi kalau marah, walaupun hafal hadis tentang lataqdo, tentang bagian tampak. Nah, berarti jenjang pertama ini. Yang jenjang kedua, dan ini yang kita bahas, sebelum jadi orang tua hebat, belajar jadi pasangan yang hebat. Suami istri. 80% masalah anak itu bermula dari masalah suami istri yang tidak harmonis. Ya. 80% bermula dari masalah suami istri yang tidak harmonis. Ada seorang ibu-ibu WhatsApp saya, "Ustaz, saya mau konsultasi sebentar nih, masalahnya udah pelik banget. Anak saya nih kayaknya udah kena narkoba, bahkan jadi bandar." Ya udah, Bu. Suami ibu datang aja kalau bisa. "Iya, Ustaz, saya cocokin jadwal sama suami. Janjian ketemu." Suami sih cool aja datang. Dia diminta sama istrinya kan. Istrinya ketika ketemu langsung cerita, "Jadi gini Ustadz, saya yakin banget anak saya itu udah kena narkoba udah lama. Bahkan saya curiga dia jadi bandar. Pokoknya udah hancur banget hidupnya." Si bapak yang agak putar langsung, "Mamah nih lebay. Gak gitu-gitu juga kali mah, gak mungkin jadi bandar. Lepas kalau pakai mungkin, tapi gak mungkin. Papa nih sotoy banget, aku tuh lebih tahu nih. Aku tuh di rumah. Kamu tahu apa? Kamu kan sering banget di luar. Tapi mama terlalu lebay. Anak nanti jadi merasa tertekan karena kayak gini. Papa diem aja, aku mau cerita sama Ustaz." Gitu, tapi jangan begitu. Ini namanya membuka aib sendiri. Udah dino aja. Yaudah, saya bilang gini. "Kita gak usah bahas anak dulu. Kita bahas hubungan dulu." Saya tanya ibu, "Ibu selama menikah sama bapak, rasanya gimana, Bu?" "Ya mau gimana lagi, udah takdir." Katanya, "Mau gimana lagi, udah takdir menunjukkan betapa banyak selama ini dia menyimpan emosi negatif dan tanpa sadar tertular kepada anak." Jujur, anak kita gimana hormat sama bapaknya kalau si ibu gak sadar curcol tentang perilaku bapak. "Bapak kamu dipercaya, sedih. Bapaknya begini." Dia pikir, "Bapak gue gitu." Ketika mamahnya ngomong, sama. Jawabannya gak lain, ada, "Ya mama kamu, itu mulutnya ember. Mama, sebel sama mama kamu." Ketika suami istri berada dalam pernikahan, emang gak cerai. Tapi tanpa sadar, kelihatan konflik. Anak tidak mau pulang ke rumah. Ingat, harmonisnya suami istri, magnet yang membuat anak betah di rumah. Tanyakan sama anak yang sering nongkrong malam-malam itu. Saya jamin itu suami istri, bapak ibunya itu memang gak menunjukkan harmonis. Jadi dia malas pulang, apa gue berantem sama bapak gue, mama gue. Maka selalu saya bilang, jenjang kedua, tadi kan jenjang pertama tadi ya. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya untuk mulai merefleksi. Nah, ada terapinya memang. Iya, gue tuh pada sering banget ikut seminar parenting. Tapi kau udah marah, udah kayak orang lupa. Semua materi udah gak ini, hadis-hadis tentang lembut hati udah gak ada lagi, matpah. Bahkan saya pernah nangani seorang ustaz, ya, lulusan Mesir, S2. Tapi kau udah marah sama istrinya, gak segen-segen ngancem pakai pisau. Sampai dikeluarin, begini istrinya. Itu istrinya kaget gitu ya. "Aku gak segan-segan bunuh kamu." kaget. Habis itu dia kaget, sadar dibuang nangis. Terus mohon-mohon sama istrinya, istrinya apa ya, menggugat cerai gitu ya. Ternyata memang ada dalam diri dia itu pola asuh di masa lalu. Yang kedua, makanya tadi anaknya gak keurus. Nah ini penting nih. Maka Ramadan, Allah secara tersirat memberikan hak pasangan, khususnya istri. Suami yang membiarkan istrinya, maka jadilah istri yang gampang marah. Bapak, kalau ditanya istri itu marah-marah belum anak saya Ustaz? Istri atau wanita atau ibu yang suka marah-marah sama anaknya sebenarnya cermin bahwa dia tidak bahagia bersama suaminya. Sebenarnya cermin. Sebab wanita yang bahagia dengan pasangannya menularkan emosi positif, bahkan di saat kesel pun dia menahan diri. Adanya karena dia merasa punya partner. Jadi istri yang suka marah-marah ini bahaya. Sebenarnya cermin, gua belum memberikan haknya. Kasus tahun 2006, mungkin pada tahu kan kisah seorang ibu di Bandung yang membunuh 3 anaknya. Ya, dipanggil anaknya siang-siang deh, sini, ya bobok sama mama. Pas bobok disekep di bantal, gelap mati. Kemudian adiknya masih anak kedua dipanggil, sini, abang udah tidur, padahal mati. Abang udah tidur, ini disekep juga mati. Adiknya lagi, tiga-tiga mati. Ini kan jadi bahasan menarik para psikolog. Kok bisa ya? Kenapa? Karena wanita ini, maaf, dia seorang, bukan bilang aktivis dakwah, tapi rutin ikut pengajian. Dia pakai busana muslimah, rajin ibadahnya, tapi ternyata jiwanya hampa. Satu masalahnya, dan bukan satu-satunya sih, salah satunya adalah suami yang cuek. Perhatikan, suami yang gak pernah mau setiap hari mendengarkan keluh kesahnya. Mas gimana ya, mas anakku gini-gini. Ah kamu gitu, ayo denger, beres dah. Udah jangan main cerita, baru cerita, aku malas denger, aku juga capek di luar. Nah, gak pernah negor, gak pernah berinteraksi. Maka Ramadan, momentum ini, istri yang terabaikan berdampak kepada pengasuhan anaknya rusak. Kembali saya bilang, walaupun bukan pembenaran, ibu juga jangan berpikir bahwa ketika marah dibenarkan. Tapi ibu berarti pikir, iya ya, ini suami saya nih. Maka memang harmonisasi itu penting. Ya, makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan suami istri itu dengan kalimat nisa'ukum hathul lakum fatuhathakum annasyitum. Istri-istri kalian tuh ibarat ladang. Kalian tuh para suami ibarat petani ya, kalau ingin mendapatkan panen raya berupa beras pulen, selalu saya bilang jangan pernah datengin sawahnya itu semau gue ya. Ada nggak petani itu yang datengin sawahnya ntar ada lagi nganggur nih, baru udah gitu lagi bajak sawahnya sempet-sempetan online gitu sambil capek lah gitu tinggalin, abis itu datang seminggu lagi, jadi nggak itu beras, jadi nggak itu padi, nggak, dia nggak tahu kok ternyata ada hama, ada macam-macam pengganggu tanaman, kering, airnya nggak ada, udah lama-lama tuh buat mati. Maka petani, suami dalam hal ini ingin mendapatkan panen raya dari istri, di mana maksud panen raya ini adalah cinta yang tulus. Makanya saya selalu bilang, seorang wanita itu kalau nikah pertama kali itu, khususnya yang tidak pakai pacaran ya, dia memberikan cinta di malam pertama itu, ngasih DP-nya dulu 50%. Nggak ada yang masuk 100%. 50% ini awalnya dulu, ini udah ya. Kenapa? Karena dia menunggu nih 3 bulan pertama nih suami sikapnya gimana. Oh ternyata dia ya, giliran debt collector datang, gua yang suruh maju. Dek, kamu aja deh. Abang kalau tadi digampar, kamu tuh kan abang kurus kering gini, kok digampar tuh melayang. Kamu aja yang maju, kamu kan dulu atlet taekwondo. Istrinya suruh maju. Mulai dia, suami kayak gini, divonis hamil, ternyata dinyatakan hamil. Istri tahu-tahu suaminya bilang, deh nanti kalau hamil kamu lahiran, jangan sesar ya. Aku gak punya duit, kalau mau sesar cari sendiri lah uangnya. 50% ini DP, maka gak nanjak, mulai berkurang. 45, 40, sekitar itu aja. Sampai lama-lama dia menjalani, namanya juga takdir. Bagaimana lagi? Maka suami menunjukkan ini. Ketika suara wanita sudah mulai membangkang, ini tersebab karena pengabaian. Jarang ditegur, jarang disapa. Rasulullah memberi wasiat, kenapa? Istausu binisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian dengan kebaikan, untuk dengan kebaikan kepada para wanita. Inna fa innal mar'ata khuliqat min dila. Wanita itu diciptakan di tulang rusuk. Filosofi tulang kan sederhana. Kalau dikerasin patah. Makanya buat para suami, kalau keras sama istri, maka akan mematahkan cinta. Mungkin dia bisa memaafkan, tapi dia sulit melupakan. Kita karpak gitu ya. Habis itu kita maaf-maaf. Iya, ya mas aku maafin, tapi jangan berharap dia 100% langsung percaya. Udah patah. Jangan berharap wanita langsung seperti sedia kala. Ini yang pernah saya tangani seorang ibu ya, yang dia dari keluarga yang sangat lembut, bapaknya baik, sekali dapat suami yang baru kelihatan pas marah ya, 30 tahun mukul pak. Habis itu benar-benar, walaupun suami udah minta maaf sampai 2 tahun 3 tahun masih enggak bisa melayani suami dengan baik. Sekali lagi, wanita kalau dikerasin patah, kalau udah patah nyambungnya pasti bengkas. Yang kedua, kalau dicuekin, dibiarin bengkok. Bentuk pembengkokan tulang rusuk ini dimaknai dengan ketidaktaatan. Mulailah mengatakan, capek mas lah, betul ngono. Ketika mau aku mau, gak mau gitu. Diajak gak mau. Kenapa dia selalu mengatakan gak mau, ogah dan sebagainya? Karena udah bengkok, udah ngerasa. Masalahnya gimana anak gak membangkang? Gimana anak gak kurang ajar sih? Pantas aja anak bapak tiap hari ngelawan. Lah bapak pas jatuh bukan belain. Kalau saya akan bilang, kamu macam-macam. Saya akan pegang tangan pesenggan. Awas kamu yang menyakiti mamamu. Kamu pikir mamamu siapa? Mama ini teman papa, nyakiti mama juga. Harus begitu ya. Mungkin mamamu salah. Tapi kalau kamu mukul teman papa, awas. Ini teman papa sampai surga. Kamu nanti akan bersama suami kamu. Harus. Dan inilah kenapa konflik rumah tangga bermula dari ternyata memang betul si suami punya ganjalan udah lama. Di kenapa sebel banget sama istrinya, si istri sebenarnya melakukan itu juga karena sebel sama suaminya. Banyak harmonisasi. Nah, itulah kenapa Ramadan ini mari kita perbaiki itu dengan cara apa? Mulai dengan kebersamaan. Selama ini mungkin udah mulai jarang makan bareng. Ya, coba. Banyak yang kerjanya karena di sini tinggalnya di Depok, Bekasi kan. Habis subuh biasanya itu. Ya, nyomot tahu aja udah enggak sempet. Minum air teh manis udah enggak sempet. Ketinggalan kereta. Terbikin sinetron pegawai ketinggalan kereta kan. Ya. Kalau pacar ketinggalan kereta kan seru. Enggak seru, makanya enggak sempet sarapan gak sempet, penyebab dicabutnya keberkahan. Ingat, kebersamaan itu penting. Rasulullah mengatakan, fajtani'u ala ta'amikum walkurusmallahi alaihi baruklakum fi. Makanlah kalian bareng-bareng. Ingat, makan itu sunahnya bareng-bareng. Maka suami istri itu sunahnya makan sepiring berdua. Kalau yang jomblo, dua piring sendiri, man. Jomblo itu rentan gemuk, emang. Sepiring berdua enak. Kenapa keberkahan ngucur? Ketika keberkahan ngucur, tapi bukan hanya makan bersama. Wadhkuru smallah, sebut nama Allah. Makanya pintu-pintu penyebab keberkahan dicabut dalam rumah tangga bisa jadi yang pertama, jarang makan bareng. Coba ya, yang sudah 10 tahun, 15 tahun ya, yang masih menjaga kegiatan makan bersama ini. Nah, momen Ramadan Allah maksa. Ya. Maksa apa? Maksa makan bareng, sahur. Kan selama ini enggak sempat sarapan. Tapi bukan sekedar makan bareng, tapi juga kebersamaan itu harus menyebut Allah. Sebab kalau bersamaan tanpa menyebut Allah, tak ada keberkahan. Sering sih makan bareng. Ya. Kayak Abu Lahab sama Mujamil. Itu kan mesra. Ya. Mujamil waktu lihat Rasulullah lewat rumahnya, dia bilang sama suaminya apa? Kalau Muhammad lewat lagi, aku lemparin kotoran unta. Kemudian Abu Lahab ngomong apa? Aku sangat mendukungmu wahai istriku. So sweet. Bareng kan? Mesra. Sering makan bareng. Tapi jadi musuh dakwah. Gak berkah. Sering bareng, tapi buat dugem. Bareng buat nonton film porno. Bareng-bareng yang maksudnya. Bareng itu harus ada. Makan bersama harus sebut nama Allah. Saya ingatkan, apa definisi makan bersama? Nih, selalu saya ingatkan. Pernah saya sampaikan di sini, tapi khawatir ada yang lupa. Makan bersama itu adalah mengambil lauk dari satu wadah besar untuk dimakan ke bagi ke piring-piring kecil atau bersama dengan pasangan membaginya bersama. Lauknya sama. Atau yang kedua, menurut Imam An-Nawawi, makannya lauknya boleh berbeda. Contohnya, kalau makan di restoran, satu mie ayam, satu nasi goreng. Sunnahnya apa? Saling mencicipi. Jadi biasain kalau makan sama pasangan, cobain dulu deh ya mie ayamnya, cobain. Si istri bilang, cobain juga ya mas nasi gorengnya. Aduh abisin. Salah strategi gue nih. Istri gue pinter banget. Istri yang penyayang ya. Ngeliat makanan sisa, sayang gak dihabisin ya. Istri yang penyayang. Biasain nyicipin makannya. Ibu nih, atau bapak juga. Kalau kita suami pulang, kenapa? Kalau dia mau makan di rumah, kita udah makan. Sunahnya nemenin. Kemudian kita walaupun udah makan, ngambil kerupuknya aja nih sunah. Walaupun cuma kerupuknya doang, kita udah kenyang. Jadi kalau suami bilang, sini deh, cobain deh, deh. Jangan berpikir, udah kenyang. Ini suami definisinya ingin bilang, cari, aku lagi cari keberkahannya. Bukan hanya makan. Minum saja kan pernah Rasulullah minum gelegek, sisain buat kamu ya Aisyah. Ya, begitu juga Aisyah minum, sisakan untuk kuai Aisyah. Tuh. Jadi banyak istri tuh suami minum gelegek ini deh, bekas jigong ngomong. Dia nggak tahu di balik jigong tuh udah keberkahan. Ya walaupun juga suaminya sadar diri minum jangan kumur-kumur, kasih ya itu pantas aja. Minum gelegek, mengenal saya. Ya istri jijian ya. Tapi biasakan makan roti ya, potek bagi dua, bahkan bukan itu keripik. Nah ini disebut makan bersama. Nah momentum Ramadan biasain tuh ya. Namun kita juga harus perhatikan perusak kebersamaan yang membuat niatnya mau bareng terusak. Pertama, kebiasaan mencuri start saat sahur. Maksudnya gimana? Para pegawai, nah ini kenapa saya bilang kalau mau betul-betul ngejar lembur di bulan, jangan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu kok bisa pekerjaannya nyantai. Saya nggak tahu di FK bisa nyantai ya. Mudah-mudahan bisa nyantai. Ramadan tuh nyantainya buat kerja, tapi sisanya untuk ibadah. Sebab begitu banyak di bulan ampunan, gak dapat ampunan rugi. Di bulan keberkahan, gak dapat keberkahan rugi. Di bulan mana lagi? Ya, dibukakan pintu-pintu diskon, gak dapat ini rugi. Ya, pahala diumbar, gak dapat pahala, rugi. Makanya kenapa di bulan ini kejar. Jangan sibuk aja ngejar materi. Ya. Saya aja ngingetin diri saya diingetin sama istri sebenarnya. Dan saya juga ngingetin para pendakwah, para ustadz. Bisa Ustadz nih kalau Ramadan jadwalnya lah. Kalau saya enggak, Ramadan enggak nerima jadwal. Dan maaf gitu, makanya ada bilang, enggak ada. Kenapa? Karena memang momentum ini, momentum kita keluarga. Saya di, ya saya dihubungi oleh sebuah stasiun televisi, diminta untuk isi program menjelang sahur kajian keluarga bersama Ustadz Bakhtiar Nasir, tandem berdua. Saya tanya, itu programnya apa? Full Ustadz 30 hari live, live Ustadz. Mulai jam berapa? 2:30. Berarti saya harus nyampe sana ya sekitar jam 2 paling lambat. Kalau bisa 1:30. Oh, berarti saya di rumah jam berapa? Jam 1. Saya tanya, anaknya gimana? Ya emang gak bisa dibopong Ustadz? Ya kagak lah, jam 1 tiap hari. Oh, saya bilang, sampai kalau perlu saya sewa ini. Saya bilang gak mau. Saya diskusi sama istri, ngomongin keluarga di stasiun TV. Lah, Ramadan jebol keluarga gua. Ogah. Saya nawarin, taping mau enggak? Dia enggak mau. Ustaz nih tayangannya live karena nanti ada ditanya jawab nih lagi digodok lagi. Supaya ada tanya jawab. Enggak deh saya. Bilang. Saya bilang, aduh enggak deh, mendingan deh kalau gitu. Kalau taping mau enggak. Karena kalau enggak, kita jadi itu, Ramadan rugi. Kebersamaan mencari start itu ditanda apa? Kerja nih, malam-malam lembur, tiba-tiba khawatir besoknya bablas, sahur duluan. Sambil bilang sama istri, aku udah sahur ya. Inilah kenapa gak dapat keberkahan. Kalaupun terpaksa banget harus kerjakan, bilang, dek bangunin ya pas sahur. Kalau enggak, dek sahurnya sekarang aja ya. Dibangunin. Minimal jangan sampai sendirian. Anak dibangun, jangan sampai mencuri start. Sebab ada sebagian orang keluarga model gitu, ya. Ada yang duluan tuh anaknya, ya, anak saya yang SMA tuh kadang-kadang gitu, bibi aku mau capek mama mau menjelang apa di malamnya, khawatir besok susah dibangunin, dia bilang sahur duluan, dia bilang enggak, jangan begitu, sahur tuh bersama. Yang kedua adalah tayangan TV. Termasuk gadget, saya lupa tulis itu. Tayangan TV jarang ngumpul bersama, sekali ngumpul ngeliat TV. TV kita, Masya Allah ya. Kadang-kadang kita juga miris tayangan Ramadan, tapi isi jauh dari Ramadan. Mudah-mudahan si tahun ini enggak. Karena isinya ya Allah, yang ratingnya tinggi justru yang isinya goyang-goyang, joget-joget, atau kadang-kadang ngerjain orang, ketawa ke TV, hahaha, iseng ya, diliatin, diceplokin telur, lemparin tepung, air, jatuhin dari bangku, ngakak. Anak kita 30 hari nonton itu tuh, nonton, terinspirasi. Makanya banyak anak yang Ramadan gak ada kegiatan, iseng. Adiknya lah jadi pelampiasannya, temennya lah. Menjelang buka bingung ngapain. Saya pernah ngalamin jadi korban. Pasar Pondok Gede naik angkot, lagi macet, ada anak megang petasan gede, ditaruh ke dalam angkot, kabur ini. Gitu ya Allah, digar gitu. Gimana ibu enggak melaknat itu? Langsung kurang ajar, setan semua. Akhirnya mau enggak mau ibu itu keluar kalimat itu. Saya turun, saya kejar karena memang lagi padat, anaknya enggak bisa lari. Saya tarik dia. Ya, saya tarik. Dia langsung anaknya sih, dia langsung bilang, ampun om gitu. Saya tanya, kamu kenapa lepas iseng om? Nunggu buka. Iseng nunggu buka tuh. Kenapa isengnya tiap hari? Tayangan-tayangan seperti apa ya? Makanya mudah-mudahan gak ada tuh yang kayak di tangan yang apa trap atau apa gitu, yang ngejain orang ya. Jadi inspirasi, orang spot jantung seneng, orang mau pingsan seneng, ngakak. Gak begitu, Islam gak begitu. Makanya kenapa TV kalau gak mendidik matiin, kecuali ada tayangan yang benar-benar inspirasi. Itu pun jangan tiap hari, sebab Ramadan ini peran utama jangan media, peran utama kita. Bapak yang jarang ngobrol, sekalinya Ramadan, ayah pengen 30 hari ini ayah sebagai pendongeng. Selama di meja makan, sebelum anak makan duluan, ayah hari ini mau cerita kisah sahabat Umar. besok ganti. Ayah sekarang mau cerita kisah sahabat Khalid. 30 hari dikisahin sahabat, masa enggak nempel kotaknya. Ditambah ibunya pas buka, ibunya sama cerita 30 hari berbuka, 60 waktu dimanfaatin, nempel di otaknya. Enggak ada satupun insya Allah keburukan. Isinya baik semua. Sebenarnya gini ya, pengasuhan itu di umur-umur awal itu sebenarnya adalah memberikan banyak kosakata positif di kepala anak. Jadi kalau anak begini kan, kenapa sih anak kita ngomongnya kasar? Kalau lu bego lu misalnya, karena kita jarang, karena tetangga atau lingkungan banyak menerpa isi kepala anak, sementara kita jarang. Makanya anak yang sering dibacakan buku setiap malam atau didongengin, itu isi kepalanya lebih positif. Karena dia punya alternatif. Anak kita marah nyebut bego karena gak tahu harus ngomong apa lagi. Ya, gak tahu harus ngomong apa lagi. Orang isi kepalanya diisi sama teman-temannya, sama preman-preman pasar. Sementara bapaknya gak pernah ngomong yang positif. Ibunya jarang bacain kisah. Inilah kenapa saya selalu baca, bilang yang misalnya ada seorang panti, apa, kepala panti yang menceritakan anak-anak sini, ya Allah Ustaz, mama kasar banget. Saya bilang, coba saya tanya, sebelum tidur kebiasaannya apa? Enggak ada. Kebiasaan sebelum tidur itu diancam. Yang enggak tidur awas. Ya hari ini kata pengasuh nih panti itu, awas ya enggak tidur, gue bacok. Bahasa ini kepala panti. Saya bilang, gimana anak enggak berpikir kasar? Sebelum tidur isinya kasar semua. Coba kalau sebelum tidur, saya bilang gak usah berpikir semua anak dibacain, tapi minimal ada 1-2 anak dibacain, besoknya pindah, ada isi kepalanya. Saya tuh kalau anak tiba-tiba ngomongnya kasar, anak saya evaluasi ke dalam. Wah, ini udah lama nih jarang baca cerita nih. Jadinya isi kepalanya diisi sama orang lain. Nah, momentum sahur. Ya, sahur. Jangan ngomongnya sia-sia. Banyak dialog keimanan. Ya. Ceritakan tentang itu. Sunnahnya mentakhirkan sahur. Karena kita ingin Ramadan ini terapi buat diri dan keluarga. Di mana terapi ini dimulai dengan gerakan subuh berjamaah buat laki-laki. Salah satu kerusakan dalam rumah tangga, enggak bosan-bosan saya sebut, karena sering bangun kesiangan seluruh penghuninya. Jarang sholat subuh di masjid bagi bapaknya. Ibu yang sering bablas kecapean pada subuh tidur lagi. Begitulah kenapa rumah tangga enggak hilang-hilang masalahnya. Maka kenapa anak kita yang selama ini kita curigai bermasalah, terapinya justru bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan sholat subuh. Sebab Rasul menjamin dalam hadis riwayat Tabrani, man sholatil fajri arba'ina yauman kutibat lahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Siapa yang rajin sholat subuh 40 hari lamanya buat yang laki-laki di masjid, maka dibebaskan dirinya dari dua hal. Yang pertama dari siksa api neraka, yang kedua dari perilaku maksiat. Makanya yang suka udah kecanduan pornografi, yang sudah kecanduan gadget, terapinya salah satunya subuh 40 hari. Tapi Ramadan kan 30 hari Ustaz. Iya, dimulai dari Ramadan. Sisanya 10 hari ujiannya di bulan Syawal. Tapi dari Ramadan itu momentum terbaik. Makanya jangan sampai sahurnya kecepetan. Anak dibangunin jam 2, makannya cuman paling lama paling setengah jam. Setengah 3 bingung ngapain. Subuhnya setengah 5, akhirnya ngobrol-ngobrol tidur. Subuhnya susah, repot. Makanya strategis banget. Kalau betul subuh setengah 5, jam 4 anak udah bangun. Subuhnya deket, ini sunnah. Dari kebersamaan keluarga, maka dilanjutkan dengan kebersamaan dalam masyarakat. Ada kebersamaan lewat sholat berjamaah. di waktu sahur, maka kita telah mengumpulkan pintu-pintu keberkahan setiap harinya. Pagi-pagi kita sudah mengumpulkan minimal 4. Pertama, sahur. Sahur saja udah berkah. Baik sendiri maupun bersama, berkah sahur itu. Makanya jangan ada yang bilang kuat kita mah gak perlu sahur. Jangan, cari berkahnya. Istri yang lagi halangan, para fatwa para ulama termasuk Syekh bin Baz, adalah istri sunnahnya menemani suaminya, anggap sarapan dipercepat walaupun dia lagi halangan. Sebab yang dicari adalah keberkahannya. Ya, Dek, ayo bangun juga, Dek. Yo. Walaupun dia lagi halangan, yo temenin Abang. Suami lagi makan. Yang kedua adalah makan bersamanya. Tadi kan sebutkan sahur itu berkah, makan bersama barokah juga. Jangan sepelekan itu, makan bersama berkah. Tadi berikutnya bangun pagi berkah juga. Apa tadi hadis Rasulullah, Allahumma barik fi Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Makanya kebiasaan bangun pagi insya Allah memberikan keberkahan seger. Jangan biasain bangun siang. Yang keempat, sholat berjamaah. Empat poin ini. Empat poin ini kita kumpulkan, maka kita sedang mengusir kotoran-kotoran dalam rumah. Air ini kalau kotor, cara membuang kotorannya, kalau gak bisa kita angkat gelasnya, kita kucurin air bersih. Lama-lama kotorannya keangkat, maka pergi. Disitulah cara Allah untuk membuang masalah selama rumah tangga yang suka ribut dengan pasangan. Ya, ribut mulu. Anak yang sulit diatur, anak udah kecanduan, ngusirnya dengan mengundang keberkahan. Makanya terapi Ramadan adalah terapi menjaga keberkahan. Ingat, rumah tangga itu yang dicari keberkahannya. Sebab hadis Rasulullah menceritakan, Rasulullah itu mengingatkan, ya, Aqil bin Abi Thalib waktu menikah dengan seorang wanita dari Bani Jusaim, didoakan oleh para masyarakat dengan doa birifa'i wal banin, semoga kalian rukun dan banyak anak. Kata Aqil, oh enggak, doa yang benar itu bukan begitu. Rasulullah mendoakan doa itu keberkahan, sebab aku enggak mau rumah tanggaku rukun, banyak anak tapi enggak berkah, lama-lama jadi masalah. Dengan kata lain, kalau ingin rumah tangga kita beres, cari keberkahan. Masalah rumah tangga bukan karena kita gak mampu berkomunikasi, bukan sekedar karena kita gak paham ilmu parenting, tapi karena gak berkah. Itu aja, udah gak berkah. Coba suami yang sedang kesiangan atau tidur pada suami, saya nanganin seorang klien, seorang bapak kerja seni, digugat cerai sama istrinya. Istrinya ada ultimatum, ya. Dan bapak ini ternyata kalau malam itu ya dia WhatsApp-an dengan selingkuhannya, walaupun saya nggak selingkuh. Sampai akhirnya istrinya tahu isi WhatsApp-nya dan akhirnya marah, mau gugat cerai gitu. Tapi dia bertobat, katanya gak akan tinggalin. Tapi dia bilangnya apa, sampai bikin surat perjanjian, aku gak akan melakukan dengan ini. Kejadian lagi, kepergok lagi gitu ya. Ternyata memang dia punya masalah secara pribadi, ya, dengan diri dia, gampang TP kepada banyak wanita. Kemudian ketika saya dia konsultasi sama saya, dia bilang permohonannya adalah bagaimana caranya supaya istri mau terima dia. Saya bilang gak usah pikirin istri dulu, pikirin bapak ini masalahnya sama Allah, ya. Mengharapkan istri baik tapi Allah murka, mau udah selingkuh itu pengkhianat. Makanya yang penting Allah ridho. Allah ridho, keberkahan datang insya Allah. Satu, dia pengen tobat. Satu, ya, saya bilang gak serius tobatnya. Saya suruh bangun pagi aja gak bisa. Mak, lucu kalau saya tanya, bangun terpaginya dia itu jam 7. Bangun terpagi, bayangin. ya jam 7 bangun terpagi. Itu mah bukan lagi dipatok ayam gitu. Itu gantian gitu. Kita yang dipatok sama ayam, bukan rezeki. Gitu. Bangun terpaginya dia rata-rata jam 9 baru bangun. Kalau mau beres bangun. Kemudian saya suruh terapi bangun pagi, satu hari aja gagal. Ya udah saya bilang, Ustaz gimana istri mau gue cerai? Ya saya bilang, dah kasarnya gitu, cuma itu derita lo dah gitu. Gak mau berubah. Nah saya bilang, Bapak mau berubah gak berubah? Nih Ramadan ya, saya bantu nih Ramadan kan di kondisi ini. Masyarakat kan pada bangun subuh-subuh. Nah bisa gak? Ya Ustaz pengen berubah ya udah subuhnya baik. Jadi jangan berpikir soal masalah itu karena komplikasi, enggak. Karena kita ya yang membiarkan rumah tangga itu didatengin makhluk-makhluk atau hewan-hewan buas. Kasarnya gini, rumah tangga itu kan kayak tanah lapang. Kalau tanah ini dianggurin, enggak ada pohon-pohonan, enggak ada tanam-tanaman, enggak ada bunga, maka yang muncul apa yang tumbuh? Rumput liar. Kalau rumput liar yang tumbuh, hewan mana yang datang? Kecoa, apalagi tikus, apalagi kalajengking, ular. Makanya jangan heran ada yang misalnya curhat sama saya, perasaan gaji suami naik, perasaan udah promosi, semakin dia karirnya naik kok semakin ribut ya. Ternyata masalahnya bukan di uang, gak berkah. Hati-hati, gak berkah. Coba suami istri berkah, hartanya berkah. Saya ingatkan juga tentang berkahnya harta, jangan mengambil yang bukan haknya. Tapi Ustaz kita butuh, ya udah, siapa yang mengambil hak yang bukan haknya diberikan kepada anak istrinya, sejatinya dia sedang membiarkan setan mengalir dalam tubuh anaknya. Ortu yang membiarkan anak dengan makanan yang haram, dari rizki yang haram, sejatinya sedang berternak setan dalam tubuh anak. Tahu istilah berternak setan? Itu dalam aliran anak itu isinya setan semua. Ingat, anak itu punya jiwa dua. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kami ilhamkan manusia jiwa dua. Jiwa fujur, jiwa takwa. Kalau setan yang menunggangi aliran darah, wajar anak kalau diajak ngaji bawaannya ngantuk aja. Karena setan yang provokasi, tidur lo tidur, mata kebawaan berat aja. Makanya maafin kalau kita sering ngantuk kalau pengajian, dan jangannya ada aliran darah kita itu isinya setan. Bener deh ya. Biasanya saya ngomong gitu, abis itu kan ngantuk lagi biasanya. Bukan gue gitu ya. Bener. Tapi kalau maksiat, dugem, malam-malam aja dijabanin tuh. Ada gak orang dugem tuh kesianan? Boleh gak dugemnya jam 10 pagi gitu? Gue kalau malam ngantuk, gak ada. Itu dugem malam loh. Kenapa kok bisa bangun? Karena setan menjadikan metabolisme tubuhnya dikondisikan. Gak bisa tidur di malam itu. Ayo bangun, tapi kok ngaji ngantuk? Makanya anak kita kalau ngafal Quran bawaannya capek, nonton kartun nih. Jangan-jangan karena kita bertenang setan dalam tubuhnya. Jangan-jangan, nah, bersihkan apa? Ya? Saya diingatkan nama istri. Ini sering nih, ini dilema seorang ustadz yang kalau ngisi majelis taklim, ibu-ibu terlalu baik, ngasih bingkisan hadiah. Biasanya makanan, roti. Cuman ibu-ibu tuh kadang gak jeli. Roti yang dikasih dari merek tertentu kadang gak ada label halalnya. Merek yang terkenal. Maaf ya, kalau saya dari sekarang ngomongin itu, saya jujur, kalau saya ngelihat label halalnya, saya cek dulu di halal MUI. Kalau gak ada, gak mau saya bawa pulang. Saya gak mau, walaupun statusnya belum tentu haram kan, cuma ada. Makanya sekadang ketemu di pinggir jalan ada nenek pengemis, ya saya bilangin, mau roti gak? Ya tapi gak label halalnya, tapi belum tentu haram. Gitu aja, ya mau deh. Ya, Kalau ditanya Ustaz, berarti ngasih sesuatu yang bukan begitu juga. Kalau membiarkan kan jadi mubazir, mubazir haram. Kalau ini statusnya masih syubhat, maka fikih prioritasnya udah. Kalau ke anak daripada syubhat aja sih nggak mau. Hati-hati. Makanya mendingan buat suami, kalau mau anak baik benar-benar nih, istri juga terjaga. Pertama, kalau bisa untuk gaji itu rekening sendiri, nggak bercampur dengan yang lain di bank syariah, jangan sampai kena riba dalamnya. Jadi kalau butuh makan, uang belanja yang berkaitan dengan perut dari situ. Nah, yang lain-lain ya kalau memang ada, walaupun kita ini itu anggap statusnya oke lah hak, tapi kadang-kadang ada juga syubhat karena kita nggak tahu. Saya jadi money laundering, kita nggak tahu, kita kena. Makanya untuk hadiah-hadiah rekeningnya beda. Ini saya kasih tahu. Ini kaitannya dengan bagaimana menjaga keberkahan harta dan rumah. Kalau dicampurin bahaya. Walaupun ini hadiah, hadiah itu kita katakanlah terima baik, tapi kita nggak tahu dia dapat dari mana tuh. Hati-hati, jangan sepelekan hal ini. Walaupun misalnya kena waktunya, oh udah jam 8, udah jam 9, maaf. Kayaknya nggak ada tanya jawab ya, harus kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sambut Ramadan dengan kegembiraan dan tentu saja mengharap keberkahan. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum insyaallah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.